بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. Semua yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan beliau berupa informasi atau perbuatan beliau berupa contoh atau bahkan ketetapan beliau yang enggak disebutkan tapi beliau menetapkan, suaranya enggak ada, melarang tidak, mencontohkan ngambil juga tidak, tapi itu ketetapan diperbolehkan. Seperti daging bab yang saat saya kisahkan, Khalid bin Walid menombak bab yang mirip-mirip biawak itu tapi agak berbeda jenisnya, bukan dengan yang seperti sama sekarang. Ditombak, dihadirkan pada Nabi. Ketika sudah dimasak baik-baik, kemudian dihadirkan. Nabi tidak makan, tapi Khalid ingin memastikan apakah tidak makannya Nabi ini ya haram hukumnya atau boleh, cuman Nabi tidak terbiasa memakannya. Maka dicoba kemudian oleh Khalid, Nabi tidak melarangnya. Artinya apa? Itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan takrir namanya. Paham ya? Kenapa Nabi enggak makan? Karena bagi Nabi kalau ada kambing kenapa makan daging bab? Jelas ya? Kalau ada ayam, kenapa harus makan biawak? Dalam kondisi tertentu saja itu boleh dimakan. Tapi Khalid mesti mencoba itu, karena Khalid aktivitasnya banyak di medan perang. Beliau orang lapangan, berinteraksi dengan pasukan, dengan musuh, yang tidak setiap waktu mendapatkan kambing guling. Sedang perang begini, Khalid lapar, kambing guling. Masya Allah, ya bagaimana perangnya? Ya kan? Nah, karena itulah kemudian saat-saat darurat, mesti menemukan hewan-hewan spesifik. Tapi kalau enggak tahu hukum, bagaimana bisa mencobanya? Makanya langsung dicoba di hadapan Nabi supaya dipastikan hukumnya. Begitu mau ngambil, kata Nabi, haram ya Khalid, tidak akan disentuh. Kalau halal Nabi biarkan. Cuma Nabi enggak makan supaya nanti orang enggak kerepotan kalau tidak terbiasa memakannya. Paham ya? Di begitu berperang, kami enggak ada, enggak usah khawatir. Bab cari, bab. Terapkan hukum sekarang. Pasukan kita keluar. Ada denjakannya di angkatan lautnya. Ada paskas jadi udaranya. Ada kopassusnya pasukan mawar yang daratnya. Keluar tempur, gerilya. Rakasai oleh Ahana Sution, dibuat teorinya, keluar kemudian di gerilya, hutan luar biasa sedang perang. Gimana mau cari kemudian makanan seperti antum sekarang? Mau ke KFC? Gak ada. Kan? Mau ini? Gak ada. Mau ini susah. Cari kemudian hewan-hewan spesifik seperti dicontohkan yang dulu. Oh ini sifatnya, bob ini bukan cuma bobnya, tapi sifatnya apa? Hewan darat yang tidak hidup di dua air, berarti setiap ada hewan seperti sifatnya boleh saya makan. Ambil. Kalau tidak tahu hukum ini, bagaimana nanti saat peperangan? Mau makan, panglima bagaimana? Belum ada hukumnya, tahan. Panglima bagaimana? Belum ada sunahnya, tahan. Lama-lama lapar, kata musuh, gak usah tembak, termati sendiri. Ada hukum di situ. Nah, itu takdir.